Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa irda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita saat ini masih berada di bulan Zulqa'dah, salah satu dari empat bulan yang Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 36, arba'atun hurum, empat bulan yang mulia. Empat bulan yang mulia itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga bulan diucapkan berturut-turut, satu bulan yang terpisah. Tiga bulan berturut-turut mulai dari bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Bahwa di bulan-bulan yang mulia ini sebaiknya kita melakukan amal saleh, amal kebajikan. Jangan melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Apa itu zalim? Zalim lawan kata dari adil. Adil menempatkan diri pada tempatnya, aturannya, ketentuan, prosedur, dan sebagainya. Maka ketika kita saat ini ditentukan untuk mematuhi protokol kesehatan, maka patuhilah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, padahal itu adalah untuk kepentingan kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa ini, maka itu termasuk sebuah tindakan kezaliman. Maka berlakulah adil, berlakulah kita sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah berfirman dalam ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat kezaliman wabil khusus di empat bulan ini. Wabil khusus artinya betul-betul kita memperhatikan, karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang seharusnya kita melakukan berbagai amal soleh kebajikan. Ketika seseorang berbuat baik di empat bulan mulia ini, maka tentunya pahalanya, ganjarannya akan berlipat ganda. Namun sebaliknya, ketika dia berbuat sesuatu yang terlarang, zalim di bulan haram atau di masjidil haram atau di tanah haram, maka tentunya balasannya pun akan luar biasa berlipat ganda. Maka dari itu khatib, wabil khusus dengan kondisi situasi pada saat ini, marilah betul-betul kita mematuhi apa yang sudah ditetapkan untuk kita patuhi mengenai aturan-aturan protokol kesehatan. Karena berbagai informasi yang kita terima itu merupakan bukti daripada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, ketika seseorang berlaku adil, maka itulah kriteria orang yang bertakwa. Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, sampai-sampai kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah suatu sifat yang adil. Kita tidak akan menyimpang dari aturan Allah. Kita tidak akan menyembah selain Allah. Kita tidak akan taat kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin sekalian yang berbahagia, kriteria-kriteria orang-orang bertakwa itu bertebaran di beberapa ayat dalam Al-Quran. Untuk kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, kita akan membahas kriteria orang-orang yang bertakwa berdasarkan surat Qaf, surat ke-50 ayat 15 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan balasan berupa syurga, kebun-kebun, taman-taman yang indah. Wa uyun, uyun jamak daripada ainun, mata air surga. Mata air surga itu luar biasa nikmatnya, rasanya itu jauh lebih nikmat daripada apa yang kita saat ini meminum air mineral. Bahkan ada satu mata air surga yang kata Allah Subhanahu wa taala, airnya begitu jernih dan sedap untuk kita minum. Mata air tersebut bernama Salsabila. Maka itu akan diraih oleh orang-orang bertakwa. Tapi tidak tidak seharusnya seperti itu saja. Tapi harus ada upaya-upaya orang bertakwa itu supaya mendapatkan hal seperti itu. Bagaimana? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, kanu, bahwasanya mereka-mereka itu qabla dzalika muhsinin, sebelum mereka itu mendapatkan kenikmatan seperti itu, dulunya orang-orang bertakwa itu waktu di dunia adalah mereka-mereka orang-orang yang berbuat muhsin. Muhsin asal kata dari ahsana yuhsinu ihsanan, artinya ahsana, berlaku berbuat yang ahsan, yang terbaik, bukan sekedar baik. Baik bahasa Arab hasan, tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal, untuk kita berkarya, untuk kita berkreasi di dunia ini, maka jadikanlah perbuatan itu perbuatan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak dikatakan hasanu amala, tapi dikatakan ahsanu amala. Mana amalanmu yang terbaik? The best amal. Apapun perbuatannya, apapun kondisinya, tetap dia akan menjadi yang terbaik. Itulah orang bertakwa. Kalau dia dalam beribadah, maka dia akan beribadah secara ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan dalam beribadah adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau berbicara, berdialog, melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi kalau itu tidak bisa dan memang kita tidak sanggup, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, melihat. Jadi seseorang yang sudah ihsan di dalam ibadahnya, tentu dia merasa selalu diawasi oleh aparat-aparat Allah yang enggak pernah lalai, enggak pernah tidur, yang selalu memperhatikan. Sehingga orang yang sudah ihsan ibadah, maka tidak mungkin akan korupsi di luar solatnya, tidak mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, yang menyimpang, bohong, kecurangan dan sebagainya. Tidak mungkin, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kirinya terdapat malaikat yang selalu memperhatikan, kiraman katibin, yang selalu mencatat setiap perbuatan manusia. Mau di bumi mana lagi dia akan berlindung supaya Allah dan aparatnya tidak melihat? Enggak bakal bisa. Semut kecil di batu hitam di malam hari yang kelam, Allah tahu. Apalagi di tempat yang terbuka, apalagi di muka bumi ini. Maka pantas seorang yang beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan apa? La yasrikus sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak dikatakan seseorang itu beriman saat dia lagi mencuri, lagi korupsi, lagi berbuat sesuatu yang menyimpang, enggak bakalan dikatakan beriman. Kenapa? Dia enggak yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan beriman orang yang lagi berzina, lagi berbuat maksiat. Enggak mungkin itu akan terjadi kalau dia yakin bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan di dalam ibadah. Berbuat yang terbaik selain Allah kepada kedua orang tua, wa bil walidaini ihsana. Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar baik, tapi harus yang terbaik. Pemberian kita kepada orang tua bukan sekedarnya saja, tapi harus yang terbaik, yang bisa yang terbaik yang kita lakukan, itu ihsana. Perhatian kita kepada orang tua bukan sekedar perhatian biasa, Bukan seperti perhatian kita kepada teman-teman, kepada saudara, kolega, tapi kepada orang tua, perhatiannya harus jauh lebih besar lagi. Ihsana, bukan sekedar baik. Ihsan di dalam perkataan, apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Masya Allah, apakah ada perkataan yang lebih baik lagi? The best voice, the best percakapan yang terbaik. Selain apa? Mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah. Itu yang terbaik. Jangan biarkan ada teman kita, saudara kita yang berbuat maksiat, yang berbuat korupsi, yang berbuat penyimpangan. Kita biarkan. Jangan. Ajak kembali ke jalan Allah. Ini perkataan yang terbaik. Subhanallah. Dan itu adalah kerjaan perilaku orang bertakwa waktu di dunia. Berikutnya adalah kriteria orang bertakwa adalah mereka-mereka yang melalui malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Jadi bukan hanya seseorang salat malam waktu Ramadan yang lalu, tapi terus dilakukan karena Allah menyukai satu amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Solu walau rakaatain. Salat malamlah kalian walau dua rakaat. Kalau kalian khawatir bahwa mendekati subuh, kata Nabi, tutup dengan witir. Betapa mudahnya seseorang untuk salat malam. Dan itu adalah perbuatan orang bertakwa. Apalagi kalau di waktu malam kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Kita memohon kepada saudara-saudara yang terkena COVID-19 ini. Mereka-mereka yang saat ini terpapar di rumah sakit. Bahkan gubernur kita, Bapak Anies Baswedan, mengatakan, jangan hanya penderita COVID itu dilihat dari angka-angka statistik. Tapi lihatlah bagaimana penderitaannya. Bagaimana keluarganya. Yang hari ini bapaknya meninggal, besok ibunya meninggal, besok lagi istrinya meninggal. Subhanallah. Bagaimana mereka-mereka lagi meradang di rumah-rumah sakit. Inilah kita orang bertakwa, mendoakan saudara-saudara kita di tengah malam. Subhanallah. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka orang bertakwa itu sudah bangun, sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur ada dua kata sahur di dalam Al-Qur'an. Yang satu di surat ini, yang satu lagi di surat Ali Imran ayat 17, bahwa sahur itu adalah nama waktu. Sebagian waktu di sepertiga malam yang terakhir menjelang daripada waktu subuh, itulah waktu sahur. Orang bertakwa sudah bangun. Dia beristighfar minta ampun kepada Allah. Karena istighfar minta ampunnya seorang hamba kepada Allah, apalagi di waktu sahur. Apa kata hadis qudsi mengatakan, Allah berserta para malaikat turun ke lapisan bumi yang terdekat melihat siapa hambanya yang sudah bangun di sepertiga malam yang terakhir. Itulah waktu sahur, yang mana ketika mereka meminta sesuatu, kata Allah, aku beri. Mereka minta taubat, aku beri taubat. Jadi ada kesempatan seorang mukmin untuk terus menerus dia meminta taubat, meminta ampun kepada Allah. Bahwa pandemi, musibah, wabah dan sebagainya, ini pun tidak terlepas daripada ulah tangan manusia. Maka marilah kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bahkan bila perlu istighfar nasional, istighatsah nasional. Kita mohon ampun seluruh bangsa Indonesia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diturunkan ketenangan, diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan kita semua insyaallah daripada masalah, musibah, wabah yang senantiasa terus menghantui kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kriteria orang bertakwa yang keempat yang akan menempati syurga adalah mereka-mereka yang di hartanya, di aset yang dia miliki itu ada hak yang harus dikeluarkan. Untuk siapa? Untuk dua orang. Satu, as-sa'il. Siapa as-sa'il? Orang yang memang profesinya sudah meminta. Orang yang memang profesinya sehari-hari sudah meminta-minta. Tapi ingat, kondisi kita ketika menghadapi as-sa'il, apa kata Allah dalam surat Ad-Duha, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang-orang yang meminta-minta, jangan kamu hardik, jangan kamu bentak. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Kalau enggak mau ngasih, kalau kita enggak ada, maka berkata-kata yang baik atau minta maaf jauh lebih baik ketimbang kita tetap ngasih tapi kita sakiti hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, mahrum. Siapa mahrum? Mereka yang sama-sama perlu, butuh bantuan, tapi mereka tidak mau meminta. Itu mahrum. Maka marilah, bagi kita yang memiliki harta, bagi kita yang telah Allah berikan harta kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian saja dari apa yang mereka miliki, kata Allah, mereka infakkan di jalan Allah. Terlebih obatan dan lain sebagainya, maka itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang bertakwa yang insya Allah akan menghadapi atau mendapatkan balasan di sisi Allah, syurga yang penuh kenikmatan nanti. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang terbaik, orang yang senantiasa menghabiskan waktu malam di waktu malam untuk sholat malam qiyamul lail, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah meminta ampun khususnya di waktu sahur, dan mereka-mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya berinfak, yunfiquna fi sabilillah, kata-kata yunfiquna itu fi'il mudhari dalam bahasa Arab, yang artinya perbuatan yang selalu dilakukan baik sekarang maupun yang akan datang, sehingga perbuatan mengeluarkan harta di jalan Allah tidak terbatas waktunya, tidak terbatas jumlahnya, tidak terbatas kepada siapa diberikan. Beda dengan zakat yang semua terserba terbatas waktunya, besarannya, kepada siapa diberikan, itu zakat sangat terbatas. Tapi infak kepada siapa saja, berapa jumlahnya maupun waktunya tidak terbatas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, masyarakat di lingkungan kita, yang lebih besar lagi bangsa Indonesia ini, insya Allah bebas daripada segala wabah, musibah, fitnah dan sebagainya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallah minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal muhsinin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ihfazna min al bala wal waba wal bihan ma zahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.